السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar radio Indosiar yang kami hormati, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadis-hadis yang dipilihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab An-Nahyu 'anil bid'i wa muhtathatil umur. Bab yang khusus diletakkan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu bab larangan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara baru yang ditambah-tambahkan dalam agama. Dan kita baca hari ini, pagi hari ini, hadis yang terakhir dari bab ini. Karena sudah kita bacakan alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu, hadis-hadis sebelumnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza khotaba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuhu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu kalau berkhutbah memerah kedua matanya, keras suaranya dan dahsyat marahnya. Hatta ka'annahu mundiru jaish, seakan-akan beliau pimpinan perang yang berkata sabbahakum wa massakum. Kalimat sabbahakum wa massakum biasanya diucapkan oleh panglima perang untuk memperingatkan pasukannya bahwa pagi ini akan ada serangan, atau sore hari ini akan ada serangan musuh. Sabbahakum wa massakum. Wa yaqul, dalam khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Digambarkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallam ketika khutbah begitu seriusnya. Beliau bersuara keras, matanya memerah, dan dalam keadaan dahsyat marahnya seperti panglima perang. Di antara kata-katanya yang diucapkan ketika seperti itu dalam khutbahnya, beliau katakan amma ba'du. Kalimat amma ba'du adalah untuk berpindah dari muqaddimah kepada isi pembahasan. Berpindah dari muqaddimah, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai selesai khutbatul hajah, atau pujian-pujian lain di dalam riwayat-riwayat lain. Ketika berpindah pada permasalahan inti, beliau akan berkata amma ba'du, adapun setelah itu. Fa inna khairal hadits kitabullah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an, kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik ucapan-ucapan Allah dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Beliau berkata lagi dengan keras, sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats yang diada-adakan dan ditambah-tambahkan dalam agama. Wa kullu bid'atin dalalah, dan sesungguhnya setiap kesesatan, setiap perkara baru yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah sesat. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Hadis ini sangat berkait dengan pembahasan bab. Karena babnya bab an-nahyu anil bida'i wa muhdatsatil umur. Imam Nawawi rahimahullah membawakan babnya bab larangan kebid'ahan dan perkara muhdats. Ternyata yang dibawakan diantaranya adalah hadis ini. Begitu seriusnya beliau ketika berkhutbah, keras suaranya, memerah matanya, dan dahsyat marahnya, dan kemudian berkata, amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik bimbingan, atau dalam riwayat khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabiullah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah menyebutkan yang terbaik dari ucapan, yang terbaik dari bimbingan, kemudian mengucapkan sebaliknya, wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang uhditha, yang ditambah-tambahkan dalam agama. Ikhwan fillah na'azukumullah. Mengapa dikatakan syarrul umur, sejelek-jelek perkara? Bukankah di sana ada perkara maksiat yang mengerikan, dosa-dosa yang mengerikan? Mengapa dikatakan syarrul umur adalah muhdatsat, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats? Karena seorang yang mengada-adakan ajaran baru dalam agama dan mengatasnamakan Islam, berarti dia berdusta atas nama Allah. Ini agama, padahal bukan. Atau dikatakan ini ajaran Islam, padahal tidak ada. Bukankah itu mengerikan? Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, berdusta atas nama Rasulullah s.a.w. Tentunya ini syarrul umur, perkara-perkara yang syar, yang sangat jeleknya. Karena dia berdusta bukan atas nama manusia biasa. Berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan berdusta atas nama Allah. Allah perintahkan ini, Allah suruh itu, padahal tidak ada ajaran itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini, apa urusan Nabi? Apa urusan beliau alaihi salatu wassalam? Urusan beliau agama, din, Islam, syariat. Itu urusan Nabi. Karena Nabi menyatakan tentang dirinya bahwa beliau hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajiban atasku kecuali menyampaikan dari Allah. Itu urusan Nabi. Maka siapa yang menambah-nambahkan dalam urusan Nabi ini perkara baru, yang berarti dia menambah-nambahkan fid-din, menambah-nambahkan ajaran dalam agama. Sehingga perkara baru yang bukan masalah agama, itu bukan urusan Nabi. Bukan urusan Nabi. Karena Nabi menyatakan, man ahdatha fi amrina, siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusanku ini, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Yang tertolak, yang diancam, yang dikatakan syarrul umur, sejelek-jelek perkara, adalah perkara-perkara baru di dalam urusan Nabi, yaitu fiddin. Kalau alat-alat baru yang canggih, penemuan-penemuan baru dari komputer mutakhir, atau kendaraan-kendaraan yang baru muncul di akhir zaman, atau di masa-masa modern ini, maka itu gak ada kaitannya dengan masalah Islam atau dengan masalah agama. Gak ada kaitannya dengan urusan Nabi. Pernah Nabi menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan kalian. Sehingga perkara baru dalam agama adalah bid'ah, muhdatsah. Perkara baru dalam urusan dunia itu urusan kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian sendiri, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga barakallahu fikum, mikrofon bukan bid'ah, komputer bukan bid'ah, mobil bukan bid'ah, semua penemuan baru dari teknologi bukan bid'ah. Tetapi kalau ajaran baru di atas namakan Islam, padahal dalam Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, Nabi tidak mengajarkan, maka itulah yang dikatakan muhdatsatil umur. Itulah yang dikatakan dengan syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara muhdats yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Karena yang muhdats adalah bid'ah. Yang bid'ah adalah sesat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan di akhir kalimatnya, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Berarti ketika kita melihat ada kepentingan pribadi kita sendiri dan ada kepentingan sunnah Rasulullah sallam, mana yang lebih penting? Urusan Rasulullah SAW. Sunnah dari sunnah Rasulullah SAW lebih penting. Karena Nabi menyatakan, aku lebih utama bagi seorang mukmin daripada dirinya sendiri. Dia harus mementingkan Rasulullah SAW lebih daripada mementingkan dirinya sendiri. Ketika ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, sesungguh, kata beliau, yang paling aku cintai di antara manusia adalah engkau, kecuali terhadap diriku sendiri. Yang paling aku cintai, wahai Rasul, dari seluruh manusia adalah engkau, kecuali diriku sendiri. Dikecualikan dirinya. Karena dia berpikir secara fitrah, secara kebiasaan manusia, pasti paling mencintai ya dirinya sendiri. Begitu. Ternyata Nabi salahkan. La, kata Nabi, tidak. Hatta ahabba min nafsik, hingga engkau lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri. Belum cukup itu. Menyatakan engkau paling aku cintai selain diriku. Belum, kata Nabi. Sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Maka sahabat tadi segera bertaubat dan berkata, sekarang ya Rasulullah, al-an ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan seluruh manusia. Maka dijawab oleh Nabi, al-an. Ya, sekarang sudah benar. Sekarang sudah benar. Berarti barakallahu fikum, kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri kita sendiri. Dan ini juga makna dari apa yang disebutkan di sini. Ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man taraka malan fali ahlih. Dan siapa yang meninggalkan harta benda, maka itu untuk ahli warisnya. Dibagi sesuai dengan hukum waris. Tetapi siapa yang meninggalkan hutang, wadaya'an, daya'an, sesuatu yang terlantar. Maksudnya meninggalkan anak-anak kecil yang terlantar. Fa ilayya wa alayya. Maka itu urusanku dan tanggung jawabku. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ini di akhir dari sejarah Rasulullah SAW. Artinya awalnya Nabi SAW mengatakan, apakah jenazah ini punya hutang? Dijawab, punya ya Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu, sholatkanlah saudara kalian itu, aku tidak akan nyolatkan. Ini awal-awalnya, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang tidak bayar hutang atau belum bayar hutang. Ketika ditanya, orang ini punya hutang atau tidak, dijawab, dia punya hutang ya Rasulullah SAW dan belum dibayar dan tidak membayarnya, maka dikatakan, kalau gitu sholatkan oleh kalian, aku tidak akan nyolatkan. Ini teguran keras dari Nabi untuk seluruh kaum muslimin. Untuk seluruh kaum muslimin, hati-hati, jangan sembarangan hutang. Jangan sembarangan hutang. Karena matlul ghaniyyi dhulmun. Matlul ghaniyyi dhulmun. Menunda bayar hutang padahal dia mampu membayar, itu kedzaliman. Wadzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Dan kegelap, yang namanya zalim itu kegelapan yaumil qiyamah. Wadzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Yang namanya kedzaliman itu akan menjadi kegelapan nanti yaumil qiyamah. Sehingga jangan sembarangan berhutang kalau tidak ada hajat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan berhutang hanya ingin menggelar karpet di halaman. Halaman dikasih karpet. Enggak penting. Karpet rumput misalnya dan sejenisnya. Belum darurat. Atau katanya, engkau berhutang ke sana kemari hanya karena ingin membeli atau membuat pintu yang terbuka otomatis dengan listrik. Pintu garasi, hanya pencet tombol terbuka sendiri, Masya Allah. Belum-belum jadi hajat yang masa. Belum menjadi darurat yang penting yang harus dibeli. Gak usah kalau gak punya uang, jangan pakai hutang piutang. Hanya untuk perkara tersebut. Kalaupun terpaksa, memang ada hajat yang sangat, karena dia kalau tidak makan dia mati, atau anaknya tidak beli susu dia akan sakit dan sebagainya, terpaksa dia harus pinjam. Maka kalau terpaksa harus pinjam, jangan lupa tanggung jawabnya. Yaitu bayar. Bayar. Kalau sampai dia tidak mau bayar, bahkan sampai wafatnya, kata Nabi, aku gak mau nyolatkan. Sholatkan oleh kalian. Itu di awal-awal perkara. Di awal-awal sejarah. Tetapi di akhir-akhirnya Nabi mengatakan kepada mereka, siapa yang meninggalkan harta benda, maka itu untuk ahli warisnya. Dan siapa yang meninggalkan hutang, dan meninggalkan anak-anak yang terlantar, fa'alayya, fa'ilayya wa'alayya. Maka urusanku dan itu tanggung jawabku, kata Nabi. Karena saat itu, dalam keadaan Allah SWT memberikan kecukupan pada Baitul Mal. Baitul Mal artinya sodakohnya kaum muslimin, zakatnya kaum muslimin. Maka siapa yang terlantar, terlilit hutang, bisa dibayar dari zakat. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang 8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Salah satunya adalah al-gharimin. Gharimin adalah orang yang terlilit hutang. Maka dengan demikian walhamdulillah sangat jelas hadis ini yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan juga sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang muhdats yang ditambah-tambahkan dalam agama dan yang paling jelek dari muhdatsatil umur itu dijuluki bid'ah dan bid'ah itu kesesatan. Dan ini diucapkan di mimbar oleh Nabi dalam khutbah dan beliau suaranya keras, matanya memerah dan asyadd ghadabu dan keras marahnya, artinya ini sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Nabi SAW berbicara dengan sungguh-sungguh. Khairul umur khairul kalami kitabullah wa khairul hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Maka barakallahu fikum, jangan menganggap remeh masalah-masalah yang seperti ini karena mengada-adakan perkara baru adalah perkara-perkara yang syarrul umur, perkara yang paling jelek. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.